kasih tak berbatas waktu. Belaimu merasuk kalbu, terangmu menggugah rindu. Jalan yang panjang ini tak suruh aku meniti. Berita beri di hati menuju.